banyak orang berteori tentang bagaimana menguasai dan mengisi kehidupan ini. Ada yang berkata, tumpuklah materi, maka engkau bisa membeli apa yang kau ingini. Tapi ternyata, tumpukan materi seringkali malah menjadi celaka dalam kehidupan. Tak serta-merta ia memberikan kenyamanan dan ketenangan. Bagaimana menguasai kehidupan selalu menjadi kisah. Maka orang berkata, jadilah penguasa, maka engkau akan bisa mengatur segalanya. Ya, menjadi penguasa memang bisa mengatur segalanya, tapi ternyata tak juga membuat seorang bisa menguasai kehidupan ini. Bahkan bahagia sering sirna seturut dengan naiknya kekuasaan. Kerukunan bisa berantakan karena tumpukan kekayaan. Orang bertanya, apa yang harus dicari dan dimiliki untuk menguasai kehidupan ini? Terlalu banyak kita berlari, mencari kesana sini. Padahal kata kunci yang sangat sederhana untuk menguasai kehidupan ini adalah menguasai diri sendiri. Materi akan cukup kalau kita bisa menguasai diri. Kekuasaan akan cukup kalau kita bisa menguasai diri. Betapa indahnya orang yang menguasai diri karena dia sejatinya menguasai kehidupan ini. Sehingga hidup baginya adalah kisah-kisah indah. Hidup baginya adalah perjalanan menyenangkan. Langkah demi langkah terus terayun, penuh kegairahan. Karena orang yang bisa menguasai diri mampu menikmati tiap sudut-sudut keindahan kehidupan anugerah ilahi. Berbahagialah mereka yang bisa menguasai dirinya. Tetapi betapa celaka mereka yang tak pernah bisa mengendalikan diri, karena mereka hanya mengukir kerusakan demi kerusakan. Semoga kita tidak di sana. Selamat memeriksa diri. Bersama saya, Bigman Sirait.